Apakah yang engkau cari? Telah kau temukan di hatiku. Apakah yang engkau inginkan? Tak dapat lagi ku penuhi. Begitulah aku. Sepanjang umurku, mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku. Apakah yang engkau cari? Temukan di hatiku. Apakah yang engkau inginkan? Tak dapat lagi ku penuhi. Begitulah aku. Sepanjang umurku, mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku. Oh, dirimu seumur hidupku.